Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para pendengar sekalian, peserta program Bahasa Arab, pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Di pertemuan yang keempat ini, kita akan membahas halaman ke-14 dari kitab ini. Ad-Darsus Tsalits, pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga mengajarkan kepada kita beberapa perkara. Yang pertama adalah pembagian isim atau kata benda dilihat dari umum dan khususnya. Isim atau kata benda terbagi menjadi dua, dilihat dari umum dan khususnya. Yang pertama disebut dengan ismun nakirah. Isim nakirah atau isim yang sifatnya masih umum. Yang kedua disebut dengan ismul ma'rifah, yaitu isim atau kata benda yang sifatnya sudah khusus atau mengkhusus atau spesifik. Contohnya, dalam halaman 14 ini, sebelum kita masuk pelajaran, kita ambil satu contoh. Di situ tertulis baitun, kemudian ditambah atau dirubah menjadi al-baitu. Baitun artinya rumah, tapi rumah di sini maknanya masih umum. Semua yang namanya rumah masuk dalam kalimat baitun. Adapun setelah ditambahkan alif lam di depannya atau al, menjadi al-baitu. Di sini ada perubahan. Pertama ada tambahan al di depan. Yang kedua tanwin hilang. Tanwin yang ada di belakang hilang. Kalau baitun itu bertanwin belakangnya, al-baitu itu tidak boleh ditanwin belakangnya karena ada al. Kesimpulannya antara al dengan tanwin itu tidak boleh dipertemukan. Kalau ada al maka tanwinnya hilang. Kalau ada tanwin maka alnya hilang. Jadi al-baitu ini disebut dengan ismul ma'rifah. Isim ma'rifah atau kata benda yang sifatnya spesifik. Rumah itu. Jadi kalau tadi baitun kita sebut atau kita artikan dengan rumah, kalau al-baitu kita artikan dengan rumah itu. Jadi lebih spesifik. Jadi rumah yang dimaksudkan sudah tertentu. Dan tidak semua rumah masuk ke dalam makna al-baitu. Karena sudah spesifik, sudah ditentukan rumah yang mana yang dimaksud. Nah, ciri-cirinya, paling tidak ciri-cirinya, untuk isim nakirah itu tidak menggunakan al di depannya. Sedangkan untuk isim ma'rifah itu menggunakan al di depannya. Kalau misalnya di depannya ada al, maka kita katakan dia isim nakirah. Kalau tidak ada al, kemudian dia ditanwin, maka kita katakan isim ma'rifah. Apa isim nakirah? Walaupun nanti ada kalimat-kalimat yang tidak ada al, namun dia masuk ma'rifah. Seperti nama orang. Jadi semua nama orang walaupun tidak ada al di depannya, itu digolongkan kepada isim ma'rifah. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam pelajaran yang ketiga ini kita akan diajarkan tentang bagaimana membuat kalimat. Yang dalam bahasa Arab dibahasakan dengan al-jumlah. Al-jumlah atau kalimat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya al-jumlatu al-ismiyatu. yaitu kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Dan yang kedua disebut dengan al-jumlatul fi'liyatu, jumlah fi'liyah atau kata kerja atau kata kalimat yang diawali dengan kata kerja. Kalimat yang diawali dengan kata kerja. Jelas ya? Nah, di sini di pelajaran yang ketiga kita akan diajarkan bagaimana cara membuat kalimat atau al-jumlah yang diawali dengan isim. Diawali dengan isim yang disebut dengan al-jumlah al-ismiyah. Ya. Nah, caranya bahwa kata yang diletakkan di depan itu ma'rifah. Dan kata yang diletakkan setelahnya itu nakirah. Jadi kata yang di depan subjek ya, itu ma'rifah. Sedangkan predikatnya adalah nakirah. Adalah nakirah. Ya. Insyaallah kita akan masuk pelajaran yang ketiga setelah kita memahami sedikit penjelasan yang sudah kita sampaikan. Supaya kita tidak bingung nanti kalau sudah masuk pelajaran ini. Tapi saya baca, kalian ikuti. Ad-darsu tsalits. Ya, pelajaran yang ketiga. Baitun. Al-baitu. Kitabun. Al-kitabu. Qalamun. Al-qalamu. Jamalun. Al-jamalu. Baik, ini kata-kata sudah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya. Jadi saya tidak perlu untuk menterjemahkannya lagi. Cuma saya tekankan di sini ada kata yang tidak menggunakan al di depannya dan ada kata yang menggunakan al. Dan ada kata yang menggunakan al. Kita pahami kembali apa yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian di bawahnya lihat di sini mulai kita diajarkan membuat kalimat atau membuat jumlah. Kalimat yang diajarkan di sini adalah kalimat yang disebut dengan al-jumlah al-ismiyah. Kalimat yang diawali dengan isim. Ya, lihat yang pertama ma'rifah dan kata yang kedua adalah nakirah. Ya. Sekarang saya baca, kalian ikuti. Al-qalamu maksurun. Ya. Pulpen itu patah. Al-babu maftuhun. Ya, pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun. Wal-mudarrisu waqifun. Artinya anak itu duduk dan guru itu berdiri. Ya, demikian cara kita membuat kalimat. Sekarang kita mulai mencoba kalimat, ada 10 kalimat yang dibikin di sini, ada 10 jumlah yang disebutkan oleh penulis. Sekarang saya baca dan kalian ikuti. Ya, dan nanti dilatih, sering diucapkan, dibaca terus berulang-ulang. 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ya. Kita lihat al-awwal, yang pertama. Saya baca, kalian ikuti. Al-kitabu jadidun wal-qalamu qadimun. Taip. As-sani, yang kedua. Al-himaru saghirun wal-hisanu kabirun. Ya. Jadi, yang pertama tadi saya artikan. Buku itu baru dan pulpen itu lama. Kemudian yang kedua, keledai itu kecil dan kuda itu besar. Kita masuk kalimat yang ketiga. As-salis, yang ketiga. Al-kursiyu maksurun. Ya, kursi itu patah. Bisa juga kursi itu rusak. Ar-rabi, yang keempat, al-mingdilu wasihun. Ya, sapu tangan itu kotor. Al-khamis, yang kelima, al-ma'u baridun. Air itu dingin. As-sadis, yang keenam, al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. As-sabi', yang ketujuh, al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Yang kedelapan, al-hajaru thaqilun wal waraku khafifun. Batu itu berat dan kertas itu ringan. At-tasi', yang kesembilan, al-labanu harun. Susu itu panas. Al-ashir, yang kesepuluh, al-qamisu nadhifun. Baju itu bersih. Ya, ini beberapa latihan yang kita sampaikan di pembahasan kita kali ini. Semoga latihan ini bisa menjadikan kita semakin lancar untuk mengucapkan dan memahami kata-kata dalam bahasa Arab. Sekarang kita masuk ke tamarin, halaman yang ke-15. Tamarin artinya latihan-latihan. Di sini ada beberapa latihan yang harus dikerjakan. Yang pertama, latihan yang pertama, Iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Baca dan tulislah dengan menentukan harokat terakhir dari kata-kata berikut. Jadi kita tentukan harokat terakhir. Maksudnya apakah dia pakai tanwin atau tidak. Apakah dia pakai tanwin atau tidak. Contohnya masjidun. Nah, itu pakai tanwin. Al-masjidu. Nah, tidak menggunakan tanwin. Nah, begitu. Ditentukan. Jadi kalian tulis kemudian dikasih harokat. Nanti di-store sama admin. Kemudian yang kedua, at-tamrinu tsani, latihan yang kedua, ikra waktu, baca dan tulis. Masih sama, suruh membaca dan menulis. Di sini contoh-contoh kalimat, baca dan tulis. Dan kalau perlu kalian terjemahkan, itu lebih bagus lagi. Kemudian yang ketiga, imla'il farag, fima yali, isilah farag, tempat yang kosong atau titik-titik, fima yali, berikut ini, biwad'il kalimatil munasibati, biwad'i, dengan meletakkan atau membubuhkan, al kalimatil munasibati, kata yang cocok, minal kalimatit taliyati, dari kata-kata berikut ini. Jadi di atas ada 6 kata, jamilun, wasikhun, maftuhun, harun, faqilun, khafifun, ini 5 kata atau 6 kata, kita masukkan ke 6 titik-titik yang ada di bawahnya. Mana yang cocok? Ya, mana yang cocok? Baik, di sini sudah tidak ada harokat dan insyaallah kita sudah bisa baca karena sudah kita pelajari sebelumnya. Sekarang latihan yang keempat, at-tamrinur rabi'. Imla'il faragha fi ma yali biwad'i kalimatin munasibatin. Isilah titik-titik berikut ini biwat'i, dengan meletakkan, membubuhkan, kalimatin munasibatin, kata yang sesuai. Nah, di sini tidak ada pilihan, ada 10, kita pilih sendiri kata yang sesuai. Sebelumnya kita disuruh memilih, ya, kita disuruh memilih kata-kata yang sudah ada, dan kita disuruh melengkapi predikat yang belum ada. Sekarang kita mencari apa? Mencari subjek. Ingat, cara membuat subjek, dia harus ma'rifah. Dia harus ma'rifah. Kemudian ada 10 di sini yang harus kita kerjakan. Insyaallah mudah-mudahan semoga Allah memudahkan kita untuk mengerjakannya. Sekarang kita masuk ke al-kalimatul jadidah. Kata-kata baru. Kata-kata baru. Ya. Kita ikuti al-kalimatul jadidah. Kata-kata baru. Atau kosakata baru. Al-qamaru. Bulan. Jadidun. Baru. Qadimun. Lama. Wasikhun. Kotor. Nadhifun. Bersih. Harun. Panas. Baridun. Dingin. Saghirun. Kecil. Kabirun. Besar. Maftuhun. Terbuka. Maksurun. Patah. Thaqilun. Berat. Khafifun. Ringan. Jamilun. Bagus. Indah. Atau cantik. Waqifun. Berdiri. Jalisun. Duduk. Baik. Kemudian di bawahnya kita lihat. Ini melengkapi apa yang sudah kita ketahui. Ya. Saya baca dan kalian ikuti. Najmun. An-najmu. Rajulun. Ar-rajulu. Dikun. Ad-diku. Talibun. At-talibu. Baik. Lihat. Najmun artinya bintang. Rajulun, seorang laki-laki. Dikun, ayam jantan. Talibun, mahasiswa atau pelajar. Kemudian setelahnya kita pindah ke halaman 17. Saya baca dan kalian ikuti. An-najmu ba'idun. Bintang itu jauh. Ar-rajulu waqifun. Laki-laki itu berdiri. As-sukkaru hulwun. Gula itu manis. Ar-rabi yang keempat, at-talibu maridun. Mahasiswa itu sakit. Al-khamis yang kelima, ad-diku jamilun. Ayam jantan itu bagus. As-sadis yang keenam, ad-daftaru jadidun. Buku tulis itu baru. As-sabi yang ketujuh, at-tajiru ghaniyun. Pedagang itu kaya. As-samin yang kedelapan, ad-dukkanu maftuhun. Toko itu terbuka. At-tasi yang kesembilan, al-waladu faqirun. Anak itu miskin. Al-ashir yang kesepuluh, at-tuffahu ladhidun. Apel itu enak. Al-hadi asyara yang ke-11, at-tabibu tawilun, wal-maridu qasirun. Dokter itu tinggi, dan orang sakit itu pendek. Jadi di sini kita lihat, ya, untuk membuat sebuah kalimat, maka seseorang, ya, ketika membuat kalimat yang diawali dengan isim, maka isim yang pertama ma'rifah dan yang kedua nakirah. Kemudian kita masuk ke tamarin, latihan-latihan. Ini banyak latihan, Masya Allah, nanti dikerjakan. At-tamrinul awal, latihan yang pertama, ikra' waktub ma'adhobti awakhiril kalimat. Ikra' bacalah, waktub dan tulislah, ma'adhobti dengan menentukan awakhiril kalimat, harokat terakhir dari kata-kata berikut. Jadi gampang ya, tinggal menentukan harokat terakhirnya tanwin atau tidak tanwin. Baik. Kemudian at-tamrinu tsani, latihan yang kedua, imla'il faragha fi ma yali bi wad'i kalimatin munasibatin. Isilah titik-titik berikut dengan biwat'i, dengan meletakkan, membubuhkan kalimatin munasibatin, kata yang sesuai. Ingat, kita bikin subjek. Subjeknya belum ada. Ya, predikatnya ada tapi subjeknya belum ada. Maka untuk membuat subjek sebagaimana kita ketahui, dibuat dari isim yang ma'rifah. At-tamrinu salis, yang ketiga, halaman berikutnya, halaman 18. Latihan yang ketiga. Ini disebutkan, ikhtar kalimatan minal qa'imatiba. Pilihlah kata dari kolom B. Jadi kolom B, yang dipilih di kolom B. Tunasibul kalimatal lati fil qa'imati alif. Tunasibu, yang sesuai, cocok dengan kata al-kalimah allati, yang berada fi qa'imati A, alif, di kolom A. Kolom A. Jadi ba itu sama dengan B. Alif di situ sama dengan A. Jadi kalau orang Arab bilang A, dia bilang alif. Kalau misalnya bilang B, dia bilang ba. Ya, jadi yang ada di A ini dicarikan pasangannya di B. Jadi B yang diacak-acak, A-nya tetap dia bersusun dari awal ke bawah. Yang terakhir kita masuk ke al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Saya baca dan kalian ikuti. Al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Hulwun, manis. Maridun, sakit. Ad-dukkanu, toko. Goniyun, kaya. Tawilun, tinggi. Faqirun, miskin. Qasirun, pendek. At-tufahu, apel. Selesai alhamdulillah di pertemuan keempat ini. Dan insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Ya. Sampai halaman 18 di pertemuan ini, semoga Allah mudahkan. Dan sekali lagi, PR-nya banyak, pekerjaan banyak, dan kalian kerjakan sedikit-sedikit, ya, dimanfaatkan waktu dengan baik, kemudian di store kepada admin. Demikian yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami bahasa Al-Qur'an. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.